sahabatku. Ku punya cerita tentang kotaku yang ku rindu, yang ku cinta. Semerbak wangi bunga di penjuru kota. Oh, oh kotaku, tempat berbagi rasa, tangis dan tawa. Semua ikut irama, kita beransa.